Mitra Bisnis, penerapan zona waktu tunggal menjadi tidak jelas setelah gagal dimulai 28 Oktober lalu, seperti yang telah direncanakan sebelumnya. Pemerintah mengatakan penyatuan zona waktu bukan hal yang mudah. Masih ada beberapa pihak yang menolak. Di sisi lain, kita ketahui banyak manfaat ekonomi yang bisa didapat dengan menggunakan zona waktu tunggal. Tampaknya pemerintah ragu-ragu dan tidak berani dalam mengambil keputusan soal ini. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat kebijakan publik Andrinov Caniago. Pak Andrinov, apa komentar Anda? Ya, kalau idenya bagus ya, cuman ini mungkin memang masih perlu sosialisasi ya yang lebih intens dulu. Supaya masyarakat bisa memahami apa manfaat dari penyatuan zona waktu itu. Yang berkembang sebagian itu adalah informasi-informasi yang juga kurang tepat gitu ya. Misalnya, oh di Papua orang harus ya, berubah pola hidup misalnya gitu ya, di daerah. Padahal kan kalau yang dipilih opsinya itu kan mengambil waktu sekarang yang menjadi waktunya Wita kan. Jadi yang barat lebih cepat 1 jam gitu kan. Yang timur mundur 1 jam kan begitu. Jadi ya penyesuaian dari barat dan dari timur kan cuma 1 jam. Nah mestinya penyesuaian 1 jam itu nggak terlalu jadi masalah. Tuntaskan dulu lah saat tahap sosialisasi dari rencana program ini. Jangan langsung mematok akan berlaku tanggal sekian, bulan sekian, ya jangan begitu. Jadi, kecuali kalau itu sudah ada paket kegiatan sosialisasi yang disiapkan secara intensif. Boleh dijabarkan lebih detail, Pak, plus minus dari ide penerapan zona waktu tunggal ini? Memang asumsinya penyesuaian ini akan memperbesar kesempatan bertransaksi bagi pengusaha-pengusaha Indonesia, ya pelaku-pelaku bisnis Indonesia dengan pengusaha-pengusaha atau institusi bisnis di negara-negara tetangga ya. Jadi memulai waktunya sama, menutup waktu mengakhirnya sama ya dalam kegiatan sehari-hari. Dianggap selama ini Indonesia kehilangan kesempatan 2 jam kan gitu. Ya karena waktu mulai dan waktu tutupnya itu tiap hari kan nggak sama. Nah itu, nah dengan kalau memang itu menghasilkan signifikan ya pengaruhnya terhadap peningkatan transaksi ekonomi ya tinggal bagaimana memanfaatnya untuk program lain kan gitu. Itu yang menjadi alasannya untuk penyesuaian. Memang alasan utamanya karena pertimbangan peluang bisnis, ya, peluang transaksi secara nasional. Lalu bagaimana Bapak menilai tidak jelasnya tindak lanjut dari penerapan zona waktu tunggal ini? Ya itulah setiap kebijakan baru itu memang harus ada pertama tahap sosialisasi. Ya. Setelah itu diperlukan juga masa uji cobanya. Dan itu wajar kalau diberlakukan masa uji coba. Nah, seringkali kebijakan-kebijakan kita itu yang langsung untuk publik luas itu tidak memakai masa uji coba. Ingin langsung diberlakukan saja gitu. Jadi tidak diuji dulu, dicek dulu secara empiris seperti apa gitu. Masalah-masalah detail di bawah itu seperti apa gitu. Nah, karena itu tahapan ini harus dilalui dulu. Bahkan kalau nanti seandainya memang terasa manfaatnya lebih kecil daripada apa ya kerugiannya ya biar dibatalkan dan itu biasa saja. Soal membatalkan rencana yang sudah diwacanakan jauh-jauh hari ya. Soal dasar dari pengkajiannya sudah betul-betul serius dilakukan. Jangan pemerintah gigih mau mematok hari, mematok waktu, memberlakukan ya. Harus serius dulu dalam melakukan sosialisasi, kemudian berani melakukan uji coba atau melewati masa percobaan itu, kemudian untuk dievaluasi. Demikian pengamat kebijakan publik Andrinov Caniago. Saya Wendy Lim.